Baik Bu ya, pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Wahab dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Saya mau bertanya, baru saja saya ditolak lamaran kepada seorang gadis. Sampai ke bawah sedihnya di dalam beribadah kepada Allah. Bagaimana solusinya Bu ya? Siapa namanya? Saudaraku tercinta dari Balikpapan, ketahuilah, apakah kamu tidak pernah dengar bahwasanya dunia tidak seluas daun kelor? Jadilah kamu laki-laki. Jadilah kamu laki-laki. Dalam bahasa Jawa Timur, podo rakelongi, podo utue, gitu loh. Tidak dilamar, hilang satu, tumbuh seribu, gitu loh. Laki-laki kayak tidak laki-laki ya. Jadi, dan permasalahannya juga adalah di saat seseorang menjatuhkan hati sebelum waktunya, itu problem. Kalau sudah senang dulu sebelum waktunya, benar-benar dunia seperti daun kelor, gula jawa rasa coklat. Ini problem gara-gara cinta sebelum waktunya. Tapi kalau dirimu melamar dalam keadaan memilih yang sesungguhnya, belum kau jatuhkan hatimu, pilihanmu adalah sejuta umat. Enggak lamar itu tenang saja, enggak sakit hati. Berarti harus aku cari yang lebih dari dia. Itu pindah sini. Enggak terima, pindah sini. Enggak terima, pindah sini. Bisa jadi cerita, dulu saya mau menikah dengan dia. Gitu aja. Dulu saya mau jadi menantunya Pak ini. Lah kok enggak jadi? Jangan diteruskan. Enggak enak. Soalnya enggak diterima, jangan ngomong. Tenang aja, jadi nyantai aja lah. Jangan sampai sebagai sebagian orang gara-gara tinggal nikah minum baygon. Ini orang gila. Baygon es degan. Baygon ini model apa? Hei anak muda. Makanya Buya himbo. Wala taqrabu zina. Jangan engkau dekati zina. Berpacaran dan sebagainya itu merusak hubunganmu dengan Allah. Allah akan kau langgar. Orang tua akan kau langgar. Hati nuranimu sendiri akan kau langgar. Sebab kadang orang yang sudah terlanjur jatuh cinta itu kalau ditanya, kenapa kok kamu pengen nikah dengan dia? Apa kelebihannya? Enggak tahu. Ya itu gula jawa rasa coklat. Bingung dia. Tersiksa dalam curiga. Mau dia seolah-olah memiliki tapi belum memiliki. Kan bingung dia. Repot ya. Yang bertanya ini adalah untuk semuanya. Sebab kasus semacam ini adalah banyak. Kalau Anda melamar kepada seseorang tidak diterima, jadikan hati Anda tegar, berarti belum jodoh saya. Dan di saat tidak diterima bukan serta-merta Anda jelek atau dia jelek. Sebab Sayyidina Umar bin Khattab pernah melamar Sayyidat Fatimah az-Zahra. Tapi ternyata oleh Rasulullah adalah tidak diterima, belum diterima, bukan karena Siti Fatimah jelek, bukan karena Sayyidina Umar adalah jelek, tapi ada satu yang dipertimbangkan. Maka kalau dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi kan disebutkan idza ataakum man tardawna dinahu fazawwijuh. Kalau ada seorang datang kepadamu yang kau ridho dinahu wa khuluquhu, dalam hadis Nabi, kalau engkau ridho tentang agama dan akhlaknya, maka nikahkan. Jadi ini harus dipahami, bukan setiap orang yang beragama boleh dinikahkan dengan anak kita. Yang kau ridho artinya apa? Khuluqu, akhlaknya itu cocok. Biarpun orang baik belum tentu harus diterima dalam sisi ini. Mungkin sifat-sifatnya enggak cocok, cara hidupnya enggak. Jadi mohon adik-adikku semuanya, jauhi yang namanya pacaran. Itu adalah menyiksamu, bikin enggak pinter itu. Kayaknya waktunya habis untuk berkhayal. Buat puisi, puisi untuk Rasulullah. Oh, indah. Bukan untuk yang hal-hal seperti itu. Kemudian kalau sudah hati itu tidak diikat dengan seseorang, begitu mudahnya. Jadi kita akan milih secara sesungguhnya. Milihnya bukan kepaksa oleh hawa nafsu kita. Alangkah banyaknya orang memilih karena sudah terpaksa dengan janji-janjinya. Karena sudah terlanjur ngomong, aku akan nikahi, iya, berkhayal terus. Sehingga mau ninggalkan tidak berani lagi. Karena sudah terikat dengan janji. Memang ikatan yang tidak terlihat namanya janji ini kadang memberatkan memang. Sehingga betul dia mau maju, sebetulnya dia tidak pantas. Mau mundur, sudah terlanjur terjanji. Repot. Baik, lebih dari itu, di saat terjadi kasus tidak diterima, hatinya sakit, jangan bikin penyakit. Kalau begitu ya tenang saja, aku melamar, kalau diterima alhamdulillah. Bukankah doa istikharah Nabi itu menunjukkan seperti itu? Istikharah Nabi itu begini, ya Allah kalau memang dia baik untukku mudahkanlah, kalau tidak baik jauhkanlah. Berani tidak ngomong gitu? Jangan seperti doa istikharahnya orang sudah terlanjur jatuh cinta, maksa Allah, ya Allah kalau memang baik untukku jadikanlah untukku, kalau tidak baik untukku jadikan baik untukku. Maksa Allah. Ini enggak begitu ajaran dari Nabi, itu kan doa maksa, enggak begitu. Jadi berani mengatakan kalau tidak baik jauhkan dariku ya Allah, dan ganti yang lebih baik, begitu. Jadi yang soleh dari Balikpapan, ingat bumi Allah luas, wanita tidak dia saja. Well, di sana ada wanita yang lebih bagus untuk Anda masih banyak, dan mungkin ini karena Allah mungkin cinta kepada Anda dan dia, karena Allah ingin berikan kepada dia laki-laki lebih baik dari Anda, dan Allah ingin berikan kepada Anda wanita lebih baik daripada dia. Yakinlah ini. Jadi Anda tidak cocok dengan wanita tersebut karena Allah menginginkan bahwa wanita tersebut mendapatkan laki-laki yang lebih bagus dari Anda, dan Allah menginginkan Anda mendapatkan wanita yang lebih bagus dari wanita tersebut. Bersyukurlah insyaallah, setelah itu Anda akan lapang hati. Dan nasihat buat semuanya, jangan kau ikat hatimu sebelum pernikahan, dan ingat kaidah sederhana, bangun cinta di atas pernikahan. Jangan kau bangun pernikahan di atas cinta, maka di saat itu begitu indah dan mudahnya Anda menjalani hidup dalam bercinta dan menikah. Wallahu a'lam bissawab.